pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 6 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. Presiden Jokowi akan buka Penas KTNA ke-15 di Stadion Lung Raya. Polisi usut aliran dana KIP Aceh Tenggara senilai 27,9 miliar rupiah. Gubernur harus pulangkan warga Aceh yang ditahan di Malaysia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan membuka Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau Penas KTNA ke-15 di Stadion Lung Raya Banda Aceh hari ini. Kegiatan akbar yang dihadiri sekitar 35.000 peserta dari seluruh Indonesia berlangsung dari 6 hingga 11 Mei 2017. Informasi tentang datangnya Presiden Jokowi untuk membuka Penas Petani Nelayan ini diperkuat oleh Kepala Biro Humas Setda Aceh Tengku Mulyadi Nurdin LC. Menurutnya, Jokowi akan mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tetapi Mulyadi belum bisa memastikan siapa saja yang akan datang bersama Presiden ke Banda Aceh hari ini. Namun hingga kemarin baru Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang telah tiba di Aceh. Keduanya juga telah mengisi kegiatan rembuk utama KTNA Nasional di Anjung Munmata, Kompleks Meligo Gubernur Aceh, Jumat kemarin, dengan menjadi pembicara di hadapan peserta KTNA. Setelah mengisi acara rembuk utama KTNA Nasional, kemudian Gatot langsung meninjau lokasi Penas sebelum terbang kembali ke Jakarta. Sedangkan Andi siangnya mengisi acara workshop dan dialog pemuda Aceh di Hotel Hermes yang digelar Gerakan Pemuda Tani Indonesia Provinsi Aceh. Mulyadi mengatakan dalam menyambut kedatangan Presiden, semua persiapan telah rampung dikerjakan. Pihak panitia juga telah memesan kamar hotel untuk orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sudarlun, tim unit tindak pidana korupsi Polres Aceh Tenggara mulai menyelidiki aliran dana Komisi Independen Pemilihan Agara yang bersumber dari APBK sebesar 27,9 miliar rupiah. Penyelidikan penggunaan dana KIP ini dilakukan menyusul mencuatnya masalah tertunggaknya gaji ribuan panitia pemungutan suara selama 2 bulan, Februari hingga Maret 2017. Kapolres Agara KBP Edi Bastari mengatakan penyelidikan dilakukan sehubungan dengan adanya aksi demo petugas PPS karena gaji mereka 2 bulan belum dibayarkan yang angkanya mencapai 4 miliar rupiah lebih. Ribuan PPS yang belum menerima gaji selama 2 bulan tersebar di 385 desa dalam 16 kecamatan di Agara. Menurut Kapolres, sejauh ini penyidik telah memeriksa 3 orang saksi dari PPS di Kecamatan Bukit Tusam. Dalam waktu dekat ini, penyidik juga akan memintai keterangan dari perwakilan PPS di masing-masing kecamatan. Hingga berita ini disiarkan, Serambi FM belum berhasil memperoleh konfirmasi dari pihak KIP Aceh Tenggara. Sekretaris KIP Agara Irwandi Ramut yang dihubungi berulang kali tidak mengangkat teleponnya. Ia juga tidak membalas SMS yang meminta konfirmasi terkait penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Agara. Namun sebelumnya di hadapan ribuan PPS yang berdemo di KIP Agara 2 Mei 2017 lalu, Irwandi Ramut menyatakan pihaknya meminta waktu 10 hari untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dana yang diberikan kepada mereka. Apabila nantinya ada penyimpangan, Irwandi menyatakan mereka siap diproses secara hukum. Sudarlun, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah tidak boleh cuek atau berdiam diri terhadap kasus penahanan 63 warga Aceh di Port Klang, Selangor, Malaysia sejak 2 Mei lalu dengan alasan mereka keluar Malaysia naik boat tidak melalui jalur resmi atau ilegal. Ketua DPRA Tengku Muharudin mengatakan tindakan 63 warga Aceh yang keluar masuk Malaysia melalui jalur ilegal memang salah. Tapi warga Aceh yang ditangkap di Malaysia itu umumnya berstatus orang susah dan miskin. Mereka ingin mencari pekerjaan di luar negeri karena di Aceh sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, kewajiban pemerintah Aceh saat ini adalah mengurus warganya yang ditahan di Malaysia itu untuk bisa dipulangkan ke Aceh setelah menjalani hukuman tahanan akibat perbuatannya masuk ke negeri orang melalui jalur tak resmi. Untuk membebaskan warga Aceh yang ditangkap tersebut, Gubernur Zaini Abdullah bisa menggunakan hubungan kedekatan Aceh dengan Malaysia dan melalui jalur diplomatik. Apalagi Zaini Abdullah sudah mendapat gelar kehormatan Tun Sri dari pihak kerajaan Malaysia. Gubernur Zaini Abdullah bersama kepala SKPA terkait bisa berkunjung ke Malaysia untuk menjumpai Perdana Menteri Malaysia, gubernur setempat dan kementerian teknis yang menahan 63 warga Aceh itu. Sudarlun M. Junaidi alias Jadet Jumat kemarin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat menjalani hukuman cambuk 153 kali. Pria asal Gampong Krung Bate, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan itu dihukum karena terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur pada pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 2014. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Kajari Aceh Selatan Munif mengatakan hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap terpidana M. Junaidi sebanyak 160 kali dipotong masa tahanan 190 hari, sehingga jumlah ukubat ta'zir atau cambuk terhadap terpidana menjadi 153 kali. Selain M. Junaidi, pada hari yang sama rencananya juga akan dilakukan eksekusi cambuk terhadap Tarmizi, warga Gampung Luk Sialang Raya, Kecamatan Pasir Raja dalam kasus yang sama. Namun eksekusi terhadap Tarmizi batal terlaksana karena menurut hasil pemeriksaan dokter yang bersangkutan mengalami tekanan darah tinggi. Dokter pun tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan eksekusi terhadap terpidana tersebut. Kajari Aceh Selatan Munif SHMH dalam sambutannya berharap kepada para terpidana untuk menjadikan hukuman cambuk tersebut sebagai bentuk pentaubatan bukan penyiksaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun aparat Polsek Dewantara Jumat dini hari pukul 03.00 waktu Indonesia Barat meringkus MFZ 17 tahun, remaja asal Utun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, dengan sangkaan terlibat pembobolan ATM dengan nilai kerugian Rp33 juta. Sementara itu terduga utama WH 15 tahun, remaja asal Tambun Tunong, Dewantara, masuk daftar pencarian orang karena berhasil kabur saat akan ditangkap. Informasi yang diperoleh kejadian berawal saat korban bernama Afib Mabruri asal Desa Palolada, Kecamatan Dewantara, berhenti di Simpang ASEAN, Kecamatan Dewantara untuk membeli mie pada Jumat malam pekan lalu. Tanpa diketahuinya, dompet korban berisi ATM Bank Aceh bersama PIN dan identitas lainnya terjatuh. Setelah mengetahui dompetnya jatuh, korban mendatangi Bank Aceh untuk mengeprint buku tabungan. Pria itu tersentak melihat isi tabungan yang akan digunakan untuk ONH orang tuanya hanya tersisa Rp2 juta. Sedangkan Rp33 juta lagi telah ditransfer dan ditarik orang lain melalui ATM. Korban langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek Dewantara. Kapolsek Dewantara AKP Pitriadi mengatakan setelah menerima laporan korban, polisi langsung menyelidiki kasus tersebut dengan meminta rekaman CCTV yang berada di ATM Bank Aceh Dewantara. Dari situ polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pembobolan ATM milik korban. Berselang beberapa jam kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku MFZ 17 tahun. Sementara itu terduga pelaku utama WH 15 tahun masih DPO. Sudarlun Museum Islam Kerajaan Samudra Pasai yang dibangun di Desa Beringin, Kecamatan Samudra Aceh Utara pada 2011 hingga kini belum difungsikan. Padahal bangunan itu telah selesai dikerjakan pada 2016 dengan dana mencapai Rp7 miliar lebih yang bersumber dari dana otonomi khusus. Saat ini kondisi pagar yang mengelilingi bangunan Museum Kerajaan Samudra Pasai telah rusak di beberapa titik. Selain itu bagian dinding bangunan juga ada yang retak dan cat yang telah terkelupas. Kondisi bangunan tidak terawat, bahkan menurut warga saat hujan halaman bangunan tergenang banjir. Warga berharap bangunan tersebut segera difungsikan. Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Nurliana, mengatakan museum tersebut akan difungsikan paling lambat Juni mendatang. Saat ini masih terkendala dana operasional sehingga pihaknya harus mencari dana terlebih dahulu. Hal itu terjadi karena tidak sempat diusulkan setelah pergantian struktur organisasi tata kerja. Nurliana mengaku dirinya telah mendatangi Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Aceh untuk meminta dukungan dana operasional. Selain itu, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan barang-barang yang akan diisi di Museum Islam Kerajaan Samudra Pasai. Sudarlun, dalam rangka mengawal Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA ke-15 yang berlangsung hari ini hingga 11 Mei mendatang, Polda Aceh mengerahkan 1.545 personel. Mereka ditugaskan untuk mengawal hingga tuntas pelaksanaan kegiatan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Gunawan, mengatakan 1.545 personil tersebut merupakan jumlah pasukan gabungan dari beberapa bagian di Polda Aceh dan 6 Polres yang terlibat dengan rangkaian acara PENAS KTNA tersebut. Semua personil ini sudah diinstruksikan untuk tugas masing-masing. Adapun rincian 1.545 personil terdiri atas 600 personil Polresta Banda Aceh, 100 Polres Aceh Besar, 100 Polres Sabang, 60 Polres Pidi, 30 Polres Bener Meriah, dan 40 Polres Aceh Tengah. Sementara sisanya merupakan personil Polda Aceh dari berbagai satuan. Gunawan mengatakan untuk pelaksanaan PENAS KTNA ini diprediksikan oleh intelijen tidak ada gangguan signifikan yang dapat mengganggu jalannya acara. Kepada semua pengunjung PENAS KTNA, Gunawan menghimbau agar tetap berhati-hati dan saling menjaga keamanan. Bagi yang membawa kendaraan diharapkan untuk membawa kunci ganda. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 6 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalam.